saja. Kau tahu aku di sini, betapa aku pun seperti dirimu. Andai saja kau jadi milikku, kan ku bahagiakan dirimu selalu. Sayang, walau malam telah semakin larut, namun mata ini tak mampu terpejam jua. Sering bayang wajahmu hadir, seakan kau gapai harapan dan anganku di sini. Sayang, aku pun begitu rindu, begitu sayang padamu. Mungkinkah engkau tahu yang ada di hatiku? Apa yang ku rasa saat ini? Kangen, kangen, kangen, aku kangen padamu. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta? Sama rindu dalam nada cinta kita yang indah. Berbagi rasa hanya kita berdua, seiring jalan kita bersama.